Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Setelah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sadar bahwasanya beliau telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah, suatu beban yang sangat berat untuk mendakwahi umat manusia yang tatkala itu dalam keadaan serusak-rusaknya secara umum di muka bumi dan terkhususkan di kota Mekah. Perzinahan, kemudian saling membunuh di antara mereka, peperangan di antara kabilah, minum khamar tersebar, perjudian, kemudian penyembahan terhadap berhala, penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, perdukunan, semua jenis kesyirikan terkumpulkan, pengkeramatan terhadap hewan-hewan. Bahkan di Ka'bah ada 360 patung yang berada di sekitar Ka'bah. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Maka Nabi SAW menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada beliau. Disebutkan oleh para ulama, beliau sebelum berdakwah dengan terang-terangan, maka beliau melalui suatu fase dakwah yang disebut dengan ad-dakwah sirriyah. Itu dakwah yang dilakukan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Ada khilaf di antara para ulama, berapa tahun Nabi SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW berdakwah sirriyah selama 3 tahun, dan sebagian ulama menyatakan Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 4 tahun. Akan tetapi kebanyakan ulama, kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Tentunya Nabi SAW tatkala beliau berdakwah secara diam-diam, maka secara tabiat, secara lumrah Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, yang mengenal Nabi SAW, yang mengetahui bagaimana seluk-beluk kehidupan Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW mendakwahi orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Ini adalah metode dakwah, karena dakwah ya sulit diterima dari orang yang benci kepada kita. Ini sulit. Oleh karenanya dakwah dibangun di atas 2, kecintaan orang tersebut terhadap kita dan juga hujah yang kuat yang dipahami oleh orang tersebut. Maka Nabi SAW mulai dakwahnya dengan orang-orang terdekat yang mencintai beliau. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau radhiyallahu taala anha. Kita tahu bahwasanya dialah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah sallam ketakutan, maka yang menenangkan Nabi sallallahu wasallam adalah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara yang beriman kepada Nabi sallallahu wasallam sebagaimana kisah telah pada pertemuan kemarin, yaitu Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dia adalah seorang pendeta Nasrani, namun dia masih di atas ajaran yang benar, masih di atas tauhid. Kata dia, wahai Muhammad, seandainya aku masih muda tatkala kaummu mengusir engkau, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Bahkan Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya saya masih hidup, la ansurannaka nasran muazzaran, kalau seandainya saya menemukan hari tersebut di mana kau diusir oleh kaummu, maka saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Ini menunjukkan Waraqah, beliau beriman kepada Nabi SAW, meskipun setelah itu dia pun meninggal dunia, tidak sempat menjalani Islam, karena Nabi SAW tatkala mulai dakwanya, Waraqah keburu meninggal, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, kata Rasulullah SAW, la tasubbu Waraqata bin Naufal, janganlah kalian mencela Waraqah ibn Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Aku telah melihat baginya sebuah surga atau 2 buah surga buat Waraqah. Rekannya kita yakin berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya Waraqah ibn Naufal telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang yang pertama kali beriman setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tentu tahu bahwasanya Waraqah lebih duluan beriman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Waraqah radhiyallahu taala anhu tidak sempat menjalankan dakwah, ya. Dia keburu meninggal. Oleh karenanya lelaki pertama yang masuk Islam kemudian berperan dalam dakwah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan peran Abu Bakar As-Siddiq sangatlah banyak, akan kita sebutkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah beliau menerima dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun segera berdakwah. Beliau juga memikul beban yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam gara-gara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar dalam banyak hadis. Seperti dalam hadisnya Rasulullah SAW berkata, "Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakr, fa innahu lam yatalatham fi qawlihi." Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kepadanya kecuali semuanya ragu-ragu, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu dengar Islam langsung terima. Kenapa? Abu Bakar teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya sebaya, bedanya cuma 2.5 tahun atau 2 tahun. Rasulullah SAW tatkala diangkat menjadi seorang Nabi umurnya 40, Abu Bakar 38 atau 37 setengah tahun. Oleh karenanya dia kenal betul siapa Nabi SAW. Begitu Nabi SAW tawarkan iman kepada Abu Bakar, Islam, Abu Bakar langsung beriman tanpa ada keraguan sama sekali. Sebagian sahabat menerima Islam, tapi ada keraguan, tidak langsung iya. Tapi ada keraguan, kata Nabi SAW. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, begitu masuk Islam, maka dia menyumbangkan hartanya untuk Islam. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala masuk Islam, maka dia mengorbankan seluruh hartanya untuk suaminya berdakwah. Karenanya Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dalam hadisnya, dia berkata, "Wa ma nafa'ani malu ahadin qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya hartanya Abu Bakar. Artinya setelah Islam berkembang, banyak orang yang menyumbang, mungkin lebih banyak daripada Abu Bakar. Tetapi di zaman Abu Bakar di awal Islam, Rasulullah sangat butuh dakwah, sangat butuh bantuan. Oleh karenanya meskipun harta yang dikeluarkan Abu Bakar, ya banyak juga akan tapi tatkala dikeluarkan di saat-saat yang sangat genting di awal Islam, maka tidak ada yang bisa beri manfaat sebagaimana manfaatnya hartanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Memang benar setelah itu mungkin ada yang nyumbang lebih banyak. Tapi tidak sebagaimana harta yang dibutuhkan di awal Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin qat, ma nafa'ani malu Abi Bakr." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Walau kuntu muttakhidan khalilan minan nasi lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Wa inna sahibakum khalilullah." Kalau seandainya saya boleh mengambil kekasih selain Allah, saya ambil kekasih dari kalangan manusia, maka saya angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perjuangan Abu Bakar. Kemudian juga bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Aisyah." Aisyah orang yang paling saya cintai. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minar rijal, lelaki yang paling kau cintai siapa?" Kata Rasulullah SAW, "Abuha." Ayahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Allah mengutus aku kepada kalian, wahai para sahabatku, dan tatkala itu kalian mengatakan, kau dusta, wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakrin sadaqta. Dan Abu Bakar berkata, kau benar, wahai Muhammad. Ada zaman di mana Nabi tawarkan Islam, para sahabat tatkala itu menolak. Semuanya mengatakan, dusta engkau, wahai Muhammad. Abu Bakar langsung berkata, apa? Engkau benar, wahai Muhammad. Wa wasani binafsihi wa malihi. Dan dia telah menolongku dengan jiwanya dan dengan hartanya. Inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.